بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد Fahiyakum Allah, wabayyakum Allah. Kita lanjutkan pelajaran mulakhas kita sampai di poin berapa? 176 ya. Lepas ya, juz kedua ya. Juz kedua 176. Al-Fasl Tsaniya. Baik. 175 berarti ya. Oh, ini juz kedua kita ya. Ya, baik. Ismul isyarati. Ya, yang ketiga ya, poin ketiga berarti ya. Berarti ini yang ketiga dari isim-isim ma'rifah ya. Baik, kita berarti masih bahas isim ma'rifah ini ya. Ya, yang ketiga maksudnya yang ketiga ini adalah yang ketiga dari macam-macam isim ma'rifah, yaitu ismul isyarah. Apa itu ismul isyarah? Ismun ma'rifati, ismu ma'rifatin, atau mungkin juga dibaca ismun ma'rifatun, yadullu ala mu'ayyanin bil isyarati ilaihi. Misal hadha, hadihi, ha'ulai, dharika, tilka, ulaik, hunaka, hunalika, ila akhirihi. Nah, jadi isim isyarah ini juga termasuk isim ma'rifah. Ya, isim isyarah adalah isim ma'rifah, karena menunjukkan atas suatu benda yang tertentu. Ya, karena menunjukkan atas suatu benda yang tertentu bil isyarati ilaihi, dengan kita mengisyaratkan kepadanya. Ya, itulah isim isyarah. Jadi isim isyarah itu adalah sebuah kata ma'rifah yang menunjukkan kepada benda tertentu dengan cara kita mengisyaratkan kepadanya. Ya, dengan cara kita mengisyaratkan kepadanya. Seperti misalkan ketika saya katakan ini. Ya. Maka kata ini, ya. Ininya ya, yang jadi pembahasan kita adalah ininya, bukan bendanya, tapi ininya. Nah, ini itu adalah sebuah kata ma'rifah, ya. Ini adalah sebuah kata ma'rifah yang menunjukkan kepada benda tertentu dengan cara kita mengisyaratkannya, ya, mengisyaratkan kepada benda tersebut. Jadi yadullu ala mu'ayyanin bil isyarati ilaihi. Seperti kata ini. Seperti kata hadza yang bahasa Indonesianya ini, hadhihi juga bahasa Indonesianya ini, haulai juga bahasa Indonesianya ini, ya. Jadi yang tiga-tiga itu ini semua bahasa Indonesianya. Kemudian dzalika bahasa Indonesianya itu, tilka juga berbahasa Indonesia itu, ulaika juga berbahasa Indonesia itu. Adapun perbedaannya apa? Ya, kalau hadza itu lil mudzakkar, hadhihi lil muannas, haula lil jama'. Sementara dzalika itu lil mudzakkar, tilka lil muannats, ulaik lil jama'. Kemudian hunaka sana, hunalika juga sana, sama ya. Atau yang huna sini gitu. Ila akhiri dan yang lainnya. Nah, itulah salah satu ataupun beberapa contoh daripada isim isyarah. Di mana semua contoh-contoh tadi ini, hadza hadi sampai hunalik tadi itu ini semua adalah isim isyarah. Yang berarti termasuk isim ma'rifah. Kenapa? Ya dulu ala mu'ayyan. Karena dia mengindikasikan tertentunya kata tersebut. Ya dulu ala mu'ayyanin. Karena mengindikasikan tertentunya kata tersebut. Kenapa bisa tertentu? Bil isyarati ilaihi. Sebab isyarah ilaihi. Sebab adanya benda yang ditunjuk. Oleh karena itu, dari sini kita bisa paham, ya, bisa memahami bahwa berarti isim isyarah itu butuh musyaru ilaihi. Iya, butuh yang ditunjuk. Jadi ketika ada isyarah, ketika ada kata ini, berarti harus ada kata yang diinikan. Ya, berarti harus ada yang diinikan. Artinya, kita juga punya tugas ketika kita nemui isim isyarah. Seperti kita punya tugas terhadap isim dhamir untuk menentukan kemana kembalinya. Maka begitu pula dengan isim isyarah. Mana musyaru ilaihinya? Sama. Ya, jadi kenapa? Karena inilah yang mentakyinnya dia, yang mentakyin isim isyarah itu adalah musyaru ilaih, sehingga dia menjadi isim ma'rifah. Ya, sehingga isim isyarah ini termasuk isim-isim ma'rifah. Nah, demikian. Jadi isim isyarah adalah sebuah kata ma'rifah, sebuah isim ma'rifah yang terindikasi apa mengindikasikan tertentunya dia ya muayyan ya ditentukan bil isyarati ilaihi. Ya, sebab ditunjuknya apa adanya musyaru ilaihi atau kita katakan begitulah adanya musyaru ilaihi ada yang ditunjuki gitu ya. Kalau ini berarti ada yang diinikan, kalau itu berarti ada yang diitukan, kalau sini berarti ada yang disinikan, kalau sana berarti ada yang disanakan gitu. Nah, demikian wallahu alam. Wa qad sabaqa syarh ismil isyarati 'inda dirasatil ismil mabni fil juz'il awal. Berarti kita belum masuk ya. Kayaknya belum ada kita nyentuh ini. Di juz yang pertama ya kan? Belum ya. Belum ya berarti kan? Iya. Cuma di sini penulis mengatakan berarti nanti kita akan masuk lagi ya. Berarti jadi yang gini nih. Ini saling apa namanya? Saling melengkapi nih penjelasan yang ada di juz pertama terkait isim isyarah dengan nanti penjelasan yang ada di juz pertama. Juz kedua dan juz pertama terkait isim isyarah itu saling melengkapi. Ya karena di sini dikatakan oleh penulis wa qad sabaqa syarhu ismil isyarati. Jadi penjelasan tentang ataupun keterangan tentang isim isyarah ini sudah kita terangkan, sudah kita sebutkan. Ya, inda dirasatil ismil mabni ketika kita membahas ataupun ketika pada pelajaran isim mabni fil juz'il awal di juz yang pertama minal kitabi dari kitab ini. Jadi okay, berarti mabni kemarin tuh udah misalnya kayaknya gini tak huh? Ini keduanya kita nggak sejalan kita berbeda iya memang betul betul gitu kan cuma ya nggak ya. Coba ntar ya coba kita lihat ismul isyarah cuma muka di mana ya mas oh ya ada oh ya ada dibilang oh berarti belum memang ya berarti memang belum ya ya insya Allah nantilah insya Allah nanti akan kita dapati karena memang bisa dibilang ya ini kan begini nih kalau yang namanya kita baca buku itu kan biasanya selalu dari awal ya kan ya dari awal baru ke belakang cuma kan karena ini dia dua juz jadi kita sengaja satu pekan juz pertama satu pekan juz kedua kan gitu jadi sehingga jadinya kayak kesannya nggak nyambung ya betulnya kayak itu juga saat kayak Aceng sama kita bertasri jadi kita buka kita bertasri tunggu kena babnya bab misalnya masuk bab murab kita bisa diselingkan gitu. Harusnya ya. Ya harusnya kita gituin ya. Tapi ya udah masuk. Ya. Iya. Ini kan udah masuk ya. Ya insyaallah nanti bentar lagi masuk lah itu. Tapi kan udah kelas 2 gitu. Iya. Udah pertengahan ya. Jadi kan udah. Iya, udah bisa paham-paham dikit lah, betul. Kecuali kita kelas awal ya, gitu ya. Iya. Jadi karena mungkin kita ini ya kita anggap aja lah kita ini bukan lagi mubtadi gitu ya. Ya, di atas mubtadi dikit ya. Ya mutawasir ya. Baik. Ya, jadi nanti akan kita temuin lagi penjelasan tentang isim isyarah ini di pembahasan isim mabni di juz yang pertama insyaallah. Baik, kita lanjut ke ismul mausul yang keempat. Jadi angka empat ini memberikan penjelasan ya memberikan pemahaman bahwa macam yang keempat dari isim-isim ma'rifah ya itulah maksud dari angka empat ini ya yaitu apa al ismul mausul dan apa itu isim mausul ismu ma'rifatin atau ismun ma'rifatun yadullu ala muayyanin biwasitati jumlatin ya ba'dahu tusamma silatan tusamma silatal mausuli misal alladhi allati alladhina dan seterusnya. Nah, jadi isim mausul itu adalah isim ma'rifah, juga termasuk kata ma'rifah, karena mengindikasikan atas tertentunya dia, ya dulu ala mu'ayyanin, dengan apa? Sebab apa? Biwasitati jumlatin ba'dah. Diketengahi oleh jumlah setelahnya. Itulah penyebabnya. Penyebab isim mausul ini menjadi isim ma'rifah. Adapun kalau kita paksakan bahasa Indonesia dari isim mausul adalah isim terhubung. Ya, isim terhubung. Bukan penghubung. Isim terhubung. Ya, itulah bahasa Indonesia dari isim mausul. Isim yang dihubungkan. Jadi isim yang dihubungkan ini termasuk isim ma'rifah. Kenapa? Ya dulu ala muayyan. Karena dia mengindikasikan ta'yin. Kenapa kok bisa mengindikasikan ta'yin? Biwasitati jumlatin ba'dah. Nah, dari sini yang jumlah tersebut itu kita namakan dengan silatul mausul, ya. Kita namakan dengan jumlah silatul mausulah. Kenapa kita apa tadi mau saya terangkan jadi lupa saya. Oh ya. Nah, dari sini ya, dari penjelasan ini, ya, dari pengertian ini dapat kita fahami bahwa ya, ataupun kita dapat mengambil ataupun memetik pelajaran bahwa isim mausul itu isim yang dihubungkan ini atau kata yang dihubungkan ini, kata terhubung ini maknanya adalah maknanya itu terdapat pada jumlah sila. Misal ketika saya katakan saya melihat yang, maka kita nggak akan tahu makna yang itu apa. Jadi makna yang itu berada pada jumlah sila yang ada setelah si yang tersebut. Misal ketika saya katakan saya melihat yang terdapat di depan saya, ataupun saya melihat yang terdapat di atas meja, atau saya mengambil ya, yang ada di atas meja, maka berarti yang itu adalah di atas sesuatu ataupun benda yang ada di atas meja. Atau contoh lain, saya memukul yang tidur di dalam rumah. Nah, artinya apa? Bahwa yang itu adalah orang yang tidur di dalam rumah, kan gitu ya. Nah, demikian. Jadi itulah makna yang. Jadi isi daripada yang itu terdapat pada jumlah sila. Jadi kalau antum ingin memahami yang itu apa, maka fahamilah ataupun carilah silatul mausulnya. Ya, cari silatul mausulnya, itulah makna yangnya. Dan itu jugalah penyebab yang itu menjadi ma'rifah. Sebagaimana yang dikatakan di sini, ya. Ismul mausul isim ma'rifah yadullu ala mu'ayyan biwasitati jumlatin ba'dah. Sebab diketengahi oleh jumlah yang berada setelahnya. Baik, wa qad sabaqa syarhul ismil mausul 'inda dirasatil ismil mabni fil juz'il awwal. Lagi-lagi permasalahan isim mausul ini, karena memang isim mausul juga termasuk isim-isim mabni, maka penjelasan tentang isim mausul itu sudah berlalu pada ataupun ya pada pembelajaran isim mabni di juz yang pertama dari kitab ini. Baik, kita lanjut ke yang kelima. Sampingan aja Ustaz, buat kayak kemarin ditanya irobnya apa, ditanya ya, insyaallah di sampingan aja praktik. Kalau ada yang menurut saya ini bisa dijebak ini ya, ya jadi kalau yang enggak ya ini yang normal aja ya. Iya, baik. Kemudian yang kelima, apa makna yang kelima ini Pak Rudi? Angka lima ini apa Pak, makna ya dari angka lima ini? Isim yang mengaku. Isim-isim yang marfu. Isim-isim dari isim-isim yang kelima ada isim-isim yang Yang kelima atau tidak? Yang kelima. Ini. Nah, apa? Iya. Iya, kelima. Ya. Jadi makna dari angka lima itu adalah maksudnya macam yang kelima dari isim-isim ma'rifah. Ya, jadi isim ma'rifah yang kelima itulah makna dari angka lima itu ya. Jadi bahasa Arab ini semuanya memang harus di pecahkan misterinya ya. Banyak. Jadi harus dihil dia. Ya, harus dihalalkan gitu ya. Semuanya harus dihalalkan gitu. Baik. Makna angka 5 Pak Rudi. Ma'rifah. Iya, isim ma'rifah benar. Baik ya. Benar berarti mau dikurangi. Jadi macam yang kelima dari macam-macam isim ma'rifah adalah isim yang ditakrif dengan al. Al mu'arraf bi al. Isim yang ditakrif dengan al. Dan apa itu isim yang ditakrif dengan al? Al-mu'arraf bi-al ini huwa kullus min nakiratin, atau juga bisa dikatakan huwa kullus min nakiratin dakhalat alaihi al fasara ma'rifatan. Jadi al-mu'arraf bi-al, ya, sesuatu yang ditakrif dengan al itu adalah setiap isim nakirah yang kemasukan kepadanya al, ya, yang kemasukan atasnya ataupun yang al memasukinya, ya, memasuki kalimah tersebut, sehingga jadilah isim itu isim ma'rifah, yaitu isim nakirah tadi menjadi isim ma'rifah gara-gara dimasuki oleh al. Nah demikian. Jadi itulah yang dimaksud dengan al-mu'arraf bi'al. Ya mungkin ini bisa kita tanya dikit ya. Dakhalat ini isim fi'il harf, Mas Joko. Fi'il, Ustaz. Kenapa kok bisa fi'il? Ta'anis. Iya, Masya Allah, ada ta'anis ya. Jadi itulah penguat bahwa ataupun inilah ciri khasnya isim, di mana kita enggak ada pilihan lain. Mau kita tahu artinya, mau enggak tahu artinya, ya karena ada ta'anis maka isi fi'illah dakhalat. Kan begitu. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, fi'il itu kan kalimat yang memiliki makna pada dirinya dan terikat dengan waktu, kan gitu ya. Yang berarti kalimat yang punya makna yang terikat dengan waktu itu enggak lain enggak bukan berarti bentuknya perbuatan. Nah, setiap perbuatan pastinya harus ada pelaku. Nah, ini pelaku dari dakhalat ini mana? Mas Joko. Ya kan dakhalat ini udah pasti nih. Ini kan dakhalat ini kan fi'il. Nah, fi'il itu pasti maknanya perbuatan itu, enggak mungkin enggak. Ya, dan anta sendiri pun saya yakin sudah tahu ya arti dari dakhalat kan gitu. Nah, jadi mana pelaku dari si kata kerja tersebut gitu loh. Dari si apa dari perbuatan itu, siapa pelakunya dan atau apa pelakunya? Mana pelakunya gitu lah. Iya, memang iya. Itulah pelaku dari dakhalat. Iya. Karena Allah yang masuk ke atasnya. Maksudnya atas isim nakirah tersebut. Itulah pelakunya karena memang si Al yang masuk. Siapa yang masuk? Apa yang masuk di sini? Ya kan Al kan yang masuk. Ya karena Al yang masuk berarti Allah pelakunya. Dan ingat ya ikhwah ya, pelaku itu enggak harus manusia ya. Pelaku enggak harus manusia. Kita jangan ini ya. Maksudnya jangan sempit kita beranggapan bahwa pelaku itu adalah manusia gitu ya. Ya. Pelaku. Awalnya pertama Arab bi'al. Enggak, ini maksudnya gimana? Ini dia kemarin cari file-nya di mana ada qalat sedikit. Ada al-dua ini. Pikir dia kemarin ini. Ini kok langsung ke al gitu maksudnya. Enggak. Memang maknanya ke depan dia. Ini ada qalat al. Enggak, tunggu. Sebentar Mas Royan, yang maksud anta ada qalat alaihi ini kan. Iya, ada qalat itu file-nya mana gitu kan. Ah, iya, file pelakunya yang mana kata Mas Joko al alif lam. Iya. Oh, kalau itu domir mustatir. Oh, ya paham. Oh, di sini ada al lagi ya. Iya. Enggak ini yang dalam kurung itu. Yang setelah alaihi. Bisa enggak lah. Enggak bisa lah. Karena udah ada. Ya karena ada di depan kan. Karena ini maksudnya. Hah? Maksudnya kalau itu enggak ada alat. Kalau ada pun di sini, kalau ini kan udah jelas kan. Kalau dia ini ada seperti ini enggak bisa lagi di mana. Iya enggak bisa. Enggak bisa. Jadi kalau sudah ada isim dhahir, tidak ada yang namanya isim dhamir. Kalau sudah ada isim dhahir itu enggak ada lagi nama isim dhamir, dan ketika kita bertujuan mendhamirkan, maka jangan antum munculkan isim dhahir. Jadi ketika antum bertujuan mendhamirkan, maka jangan antum munculkan isim dhahir. Ketika antum menggunakan isim dhahir, maka gugurlah yang namanya isim dhamir, baik bariz maupun mustatir. Ya cuma karena kan kadang begini, orang beranggapan yang bariz aja yang enggak ada, yang mustatirnya tetap ada. Siapa bilang mustatir pun gugur? Jadi enggak ada di situ yang namanya dhamir mustatir takdir hiya yang kembali ke depan, itu enggak ada. Jadi enggak ada dhamir mustatir di situ. Kalau dia dimasuki isim dhamir gimana bacanya? Dakhal. Kalau dimasuki isim dhamir, pengganti gini, misal contoh ini dakhala Muhammadun. Dakhala Muhammadun, Muhammad masuk. Kan gitu ya. Nah, kalau Muhammad digantikan isim dhamir, maka apa lafaz dhamir yang terhubung dengan fi'il madhi untuk Muhammad? Apa lafaz dhamir yang terhubung ke fi'il madhi untuk Muhammad? Sebagaimana sudah kita pelajari, dhamirnya mustatir. Iya. Dakhala, kan gitu. Nah, demikian. Jadi sesuaikan dengan isim dhahirnya. Kalau isim dhahirnya satu orang, berarti pakai dhamir yang satu orang. Kalau isim dhahirnya dua orang, berarti pakai dhamir yang dua orang. Nah, tentang masalah dhamir itu sepertinya sudah kita pelajari di buku Kitabut Tasrif kan, dhamir rafa muttasil bil madhi, bil mudhari dan seterusnya. Nah, demikian. Ya. Ha. Ini apa? Karena ini kalimat dakhalat alaihi alif lam. Mm-hmm. Ini kalau kita bikin dakhalat alif lam alaihi, kalimat apa susunan tarkib seperti ini boleh enggak? Justru itulah aslinya. Aslinya spaghetti tapi. Iya. Iya, kenapa? Oh, sebentar ya. Saya enggak bisa bilang ya itu aslinya ya. Cuma itu asli Indonesia. Bahasa Indonesia, iya. Adapun asli bahasa Arab saya enggak tahu ya. Iya. Karena asli bahasa Indonesia subjek, predikat, objek, keterangan. Jadi keterangan memang di belakang ya bahasa. Iya, benar. Karena kan alaih itu kan keterangan ya. Atasnya kan gitu ya. Itu kan keterangan. Nah, kalau bahasa Indonesia memang keterangan itu di belakang gitu. Adapun bahasa Arab, apakah bisa dikatakan bahwa muta'alliq itu di belakang? Saya belum tahu, belum berani jawab. Ya, maksudnya aslinya ya, aslinya. Wow, kita bukan cerita nantinya bisa begini, seperti mubtada aja lah, aslinya kan di depan, tapi bisa aja nanti di belakang kan gitu. Nah, kalau cerita aslinya, wallahualam, saya belum tahu. Apakah muta'alliq itu aslinya di belakang, seperti halnya bahasa Indonesia, atau dia nggak punya asli? Pokoknya bisa di belakang, bisa di depan, bisa di tengah. Wallahualam. Ya itu nanti insya Allah kita coba cari-carilah apakah asli bagi muta'alliq dalam bahasa Arab itu di belakang juga kayak bahasa Indonesia atau tidak ada keaslian, maksudnya bebas mau dimanapun ya, ada kebebasan untuk muta'alliq, wallahualam. Jadi intinya ikhwah, muta'alliq ini antum harus hati-hati. Kenapa? Karena muta'alliq ini dalam bahasa Indo-Arab dengan bahasa Indonesia berbeda. Sebab kalau dalam bahasa Indonesia muta'alliq selalu kita akhirkan, selalunya. Walau kalau dalam bahasa pasaran sebenarnya enggak juga ya. Ya, contohnya aja ketika kita bilang ke pasar ibu pergi, ya di depan tuh. Keterangan. Iya kan keterangannya, iya kan? Ya. Maksudnya ke pajak ibu pergi kan gitu, di depan. Ibu kan gitu ya. Pasar. Seharusnya kan ibu pergi ke pajak kan, ke pasar kan gitu. Ya, nah demikian. Arabnya malah sering di depan. Nah jadi kalau bahasa Arab, oleh karena itu antum harus nanti jangan terkecoh gara-gara dia ada di tengah atau depan. Karena gini, gara-gara di tengah itu kita jadi sulit memahaminya. Mana nih ya? Jadi gitu kita, karena dia di tengah. Sebab bahasa kita nggak pernah ada muta'alliq itu di tengah kan gitu. Wallahualam. Iya. Jadi kita gini kan, jarang kita ngomong kayak begini. Tidur, ya, tidur di kamar Muhammad. Tidur di kamar Muhammad. Kalau seharusnya kan kalau bahasa kita kan Muhammad tidur di kamar, datang kita tidur di kamar Muhammad kan gitu ya. Jadi salah paham kita. Ditanya lagi siapa? Iya, betul iya. Siapa yang tidur di kamar Muhammad ya kan? Iya benar. Baik. Nah, itu dia. Jadi bahasa Arab dengan bahasa Indonesia agak beda ya. Ali yang tidur di kamar Muhammad. Ali yang tidur ya. Ali nanti. Oh ya. Iya benar. Masyaallah. Baik. Nah, tinggal pertanyaannya di sini. Mas Gulam. Iya, Mas Gulam. Tadi berarti kita sudah sepakat bahwa fa'il dari dakhalat itu adalah al. Cuma kenapa dakhalatnya pakai ta'u ta'nis? Huruf dihukum yang mana? Masya Allah, masih ingat deh. Iya, saya ya. Oleh karena itulah pakai ta'u ta'nis. Iya. Contohnya ar-rajul, al-hadiqah, as-saif, al-qalam. Maka kalimah-kalimah ini sebenarnya aslinya adalah nakirah. Rajulun, hadiqatun, saifun, qalamun. Tapi ketika kemasukan al-rajulu, al-hadiqatu, as-saifu, al-qalamu, jadilah dia isim ma'rifah. Dan ini masuk kategori yang kelima, yaitu yang dinamakan dengan al-mu'arraf bi'al. Jadi namanya isim ma'rifah, al-mu'arraf bi'al, gitulah namanya. Kalau yang lain, apa yang sebelum-sebelumnya kan isim ma'rifah isim dhamir, isim ma'rifah isyarah, isim ma'rifah mausul. Nah, ini isim ma'rifah al-mu'arraf bi'al. Baik. Ini kan fasara ya kan? Iya, fasara. Saudara kana. Jadi kalau ini terkadang apa? Setelah amalannya kan merofakkan isim ya. Dan menasabkan khabar. Ini kalau apa boleh kita pastikan setelah soro ini dia kalau nakirah bisa dipastikan khobar? Nggak harus. Nggak mesti. Iya, nggak mesti. Jadi agak rumit di situ memang. Yeah. Ya harus konteksnya lah. Konteks. Iya, harus ada bantuan dari konteks. Gitu. Jadi kalau seperti ini tadi baca ma'rifatan sebagai khobar. Sebagai khobarnya. Jadi kalau dia isimnya? isimnya berarti berupa isim dhamir. Karena sorah kan fi'il kan? Dhamir yang mustatir, takdirnya huwa yang kembali kepada si isim nakirah. Fa sara ismu nakiratin, fa sara al-ismu nakirah. Ini yang jadi pertanyaan kemarin kita ini juga. Ini nakirah ini sifat atau mudhafun ilaih ya? Tapi kita anggap aja ini mudhafun ilaih. Fa sara ismul nakirati ma'rifatan. Atau kalau kita bilang ini sifat, fa sara al-ismun nakiratu ma'rifatan. Nah demikian. Soalnya sebagai apa? Kalau jawab Pak Arman. Fa'ulif tidak. Tidak. Ya. Fa'ulif tidak. Fa' permulaan aja. Ya. Nah demikian, bukan fa'ul jawab ya. Soalnya enggak ada isim syarat. Iya, ini fa'ulif tidak. Baik. Ya, pertanyaan bagus ikhwah. Kita lanjut ke Hamzah. Iya, Hamzah. Maksudnya Hamzah mana? Ini berarti pertama ini. Oh ya, berarti masih berhubungan dengan ini ya. Iya. Ini apa? Iya. Iya benar. Nah, iya, masih yang poin 5 ini ya. Contoh yang mungkin. Iya, ini masih poin 5, di mana poin 5 ini terbagi lagi ada sub-sub judul lagi. Ya, sub judul yang pertama ya Hamzah ya. Hah? Kalau tidak kalau salah dan bagaimana tidak ini berarti cara mengartikannya tetap maka juga. Iya. Mau dia faul ibtidak, mau nanti faul jawab, sama kayak wawul ibtidak, waw ataf, waw qosam, waw apa, semuanya artinya dan. Sebenarnya. Sebenarnya artinya dan gitu. Beda fungsi. Iya, begitu ya. Cuma beda fungsinya aja gitu. Ya sama kayak bahasa Indonesia juga sebenarnya. Tetap dia bermakna maka, karena bahasa Indonesia pun juga sama kan. Permulaan pun pakai maka. Ya. Kadang-kadang gitu. Iya betul. Jadi ya sama kayak bahasa Indonesia lah intinya. Contohnya Muhammad dan Ali pergi. Ya kadang-kadang maksud dari dan itu adalah bersamaan kan gitu ya. Ya kadang begitulah dia. Jadi sama aja sih kayak bahasa Indonesia kalau menurut saya. Jadi tetap faul ibtida ini kalau kita bahasa Indonesia kan tetap bermakna maka. Ya, karena nggak ada bahasa Indonesia lain yang bisa mewakili faul ibtida kecuali maka itu. Baik. إذا دخلت على الاسم المنون حذف تنوينه. Ini udah kita dapatkan dari sejak mubtadi kita gitu. Ya, jadi apabila al masuk kepada suatu isim yang bertanwin, maka dibuanglah tanwinnya. Ketentuan. Ya, ini ketentuan yang sudah kita kenali dari sejak kita ngompeng gitu ya. Dari sejak kita ngompeng, masih ngompeng soal nahu gitu ya. Jurus pertama. Jadi apabila al memasuki suatu isim yang bertanwin atau dengan kata lain isim nakirah, maka ya, tapi lebih tepat al ismul munawwan ya, karena ada banyak isim nakirah nanti yang dia tidak bertanwin kan gitu ya. Kalau dia tidak bertanwin ya sudah dari sananya kan. Jadi pokoknya setiap setiap isim bertanwin yang dimasuki oleh al ini maka tanwinnya hilang. Hudifa tanwinuhu. Ya maka tanwinnya dibuang. Nah di sini ada idza yang artinya apabila dan dari maknanya kita bisa tahu berarti idza ini adalah kata syarat ataupun adatus syarat yang setiap adatus syarat itu berarti ada yang disyaratkan dan ada hasil dari yang disyaratkan. Ya ada yang disyaratkan dan ada hasil dari yang disyaratkan. Yang disyaratkan itu kita istilahkan dengan fi'il syarat dan hasil dari yang disyaratkan itu kita istilahkan dengan jawab syarat. Nah mana di sini fi'il syaratnya Mas Joko? Hah? Dakhalat. Lalu mana jawab syaratnya? Hudhifa. Iya, masya Allah. Iya. Idza dakhalat hudhifa. Kalau masuk buang, kan gitu. Iya. Kan begitu kan? Idza dakhalat hudhifa. Kalau masuk buang. Baik, demikian. Iya, kan gitu. Itulah enaknya kalau misalkan kita iya, kaidahnya udah duduk kan gitu. Baik. Contoh ja'a rajulun. Masuk alif lam ja'ar rajulu tanwinnya hilang ya, jadi kalau masuk hilang kan gitu ya. Ya kan gitu kalau masuk hilang. Contoh lain akhadzat akhadztu kitaban masuk akhadztul kitaba hilang dia kan gitu ya. Baik sirtu fi hadiqatin sirtu fil hadiqati. Baik yang ba tanqasimul huruful arabiyyah ini huruf benaran ya. Baik, ya. Tanqasimul huruful arabiyyatu bin nadhari ila nutqi lami al hina dukuliha alaiha ila qismaini. Jadi, huruf-huruf yang terdapat di dalam bahasa Arab ini, ya, huruf-huruf Arab, huruf-huruf Arab itu terbagi kepada dua jika kita menilik kepada cara pengucapan lam yang terdapat di al ini. Ketika dia masuk ataupun ketika dia masuk ke salah satu huruf-huruf Arab tersebut. Ya, jadi huruf-huruf Arab ini oleh ulama dikelompokkan kepada dua bahagian. Huruf-huruf yang ada di dalam bahasa Arab oleh mereka dikelompokkan kepada dua bahagian berdasarkan ataupun dikarenakan peninjauan terhadap pengucapan lam yang ada di al ketika al ini masuk ke salah satu huruf-huruf tersebut. Ya. Jadi bin nadhari ila nutqi lam al hina dukhuliha 'alaiha. Ketika masuknya dia ke atasnya gitu ya. Mafhum ini kan? Saya ulangi sekali lagi ya. Huruf-huruf yang ada di dalam bahasa Arab ya, huruf-huruf yang ada di dalam bahasa Arab itu kita namakan dengan al-huruful arabiyyah. Jadi huruf-huruf yang ada di dalam bahasa Arab itu oleh mereka itu dibagi kepada dua bahagian. Terbagi ataupun terkelompok kepada dua kelompok. Kenapa bisa dikelompokkan kepada dua kelompok? Apa alasan kita harus mengkelompokkan huruf-huruf Arab ini kepada dua kelompok? Nah, terkelompoknya huruf-huruf Arab ini kepada dua kelompok itu berdasarkan peninjauan terhadap pengucapan lam yang ada di al. Pengucapan lam yang ada di al, atau kita langsung simpelkan aja, berdasarkan pengucapan al. Gara-gara pengucapan al, di mana pengucapan al ini itu terbagi kepada dua ketika dia masuk kepada huruf-huruf Arab tersebut. Maka ada huruf-huruf Arab itu yang dinamakan dengan huruf qamariyah, dan ada huruf-huruf Arab itu yang dinamakan huruf syamsiyah. Ya. Jadi ada huruf qamariyah dan ada huruf syamsiyah. Nah, pembahagian huruf Arab kepada huruf qamariyah dan huruf syamsiyah ini dikarenakan ataupun menilik kepada pengucapan al. Ya, menilik kepada pengucapan al. Yang artinya nanti di sini kita bisa tahu bahwa pengucapan ataupun pembacaan al itu ada dua versi. Ya, ini sudah kita ketahui bersama. Dan permasalahan dua versi ini, di mana yang satu terkadang kita bacanya al baitu, yang satu terkadang kita bacanya as-sama'u. Ya. Jadi ada bacaan al ini dengan bacaan al baitu, ada bacaan al ini dengan bacaan as-sama'u. Sebagaimana contoh yang ada di atas tadi. Ya, contoh yang ada di atas. Untuk yang pertama, ja'a rajulun. Ketika kemasukan al, kita bacanya ja'a rajulu. Untuk contoh yang kedua, akhastu kitaban. Ketika kemasukan al, kita bacanya akhastul kitaba. Nah, jadi gara-gara ini, ataupun menilik dari permasalahan ini, beranjak dari permasalahan ini, maka huruf-huruf yang ada di dalam bahasa Arab itu dikelompokkan oleh mereka kepada dua kelompok. Ada namanya kelompok huruf bahasa Arab Qamariyah, ada namanya kelompok huruf bahasa Arab Syamsiyah. Belum masuk situ ya. Betul, ha? Dan tadi kan dibaca hina dukuliha. Iya. Baca dukuliha ini takib idofa sebabnya karena mudhaf ilaih, karena idofa atau zorof hinanya ini? Iya, mudhaf ilaih. Dan hinanya memang zorof. Iya, memang zorof. Karena zorof. Iya, dan zorof itu isim. Karena isim ketemu isim, terjadilah susunan idhofa. Begitu. Iya. Zorof itu adalah isim. Karena dia isim, maka terjadilah susunan idhofa. Sehingga jadilah bacaannya hina dukhuliha il alaiha. Ya, tapi karena bertanya di sini, jadi saya muncul pertanyaan. Ya, pas di sini jadi muncul pertanyaan. Pertanyaannya adalah, Pak Rudi, hina dukhuliha, ha itu kembalinya kemana ya? ini ya, yang masih tadi mas. Jadi bin nadhari ila nutqi lam al, lamnya al kan itu ya, lam yang ada di al maksudnya. Hina dukhuliha 'alaiha. Nah, ha itu maksudnya siapa, yang mana itu? Maksudnya apa itu? Yang dari dukhul itu. Iya, dukhuliha, ha yang ada di dukhul, ya, ha yang ada di dukhul itu hanya ha apa? Maksudnya kemana aitnya? Iya. Kembali ke al. Oh, kembali ke al. Jadi maksudnya si al yang masuk ya. Masuknya al. Alaiha, terus ha yang kedua itu kemana kembalinya? Mas Santo. Kemana kembalinya Mas Santo? Apa pinginnya, Mas? Dukhul hina ketika. Ketika ketika masuknya dia kan gitu ya. Masuknya dia atasnya. Iya, ketika masuknya dia atasnya. Nah, dia yang pertama itu kata Pak Rudi al. Dia yang kedua belum terjawab. Nah, maka saya tanya ke Anta, dia yang kedua ini kemana kembalinya? Ya, ya, kalau misalkan nggak setuju kan dia akan bilang, oh enggak, yang pertama bukan al sana, kan masih gitu. Kalau misalkan dia ngelanjut, berarti dia setuju sama jawaban Pak Rudi, kan gitu. Atasnya. Jadi, ketika masuknya dia atasnya. Ketika masuknya dia atasnya. Tapi saya sudah dapat separuh jawaban sebetulnya. Biasanya kalau kita enggak saya enggak jawab. Biasanya kalau lempar itu baru bisa. Entar lagi, Mas. Masyaallah, pasar terdah. Gimana? H yang kedua ke? Iya, benar. Baik, jadi dukhuliha 'alaiha dukhuli al 'alal hurufil arabiyyah. Syukran, jazakallahu khairan. Enggak. Jadi dukhul ya dukhuliha maksudnya dukhuli al masuknya si al 'alaiha 'alal huruf. Kan gitu. 'Alal hurufil arabiyyah. Nah, jadi gara-gara penyebab hal tersebut, maka terjadilah huruf Arabia ini, jadilah huruf Arabia ini terbagi kepada dua. Gara-gara permasalahan si al ini. Jadi, bin nadhar ila nutqi lami al. Jadi, gara-gara permasalahan al ini, terbagilah huruf-huruf yang ada di bahasa Arab itu kepada dua bahagian. Nah, kita bahas ya. Ya, Masya Allah. Jadi, sudah nemu antum ya, kemana kembali bamir. Hah? Hanya kemana tadi? Al yang pertama, alaiha sebelumnya. Iya. Jadi enggak sama jawaban Anta sama Mas Anto. Ya, Pak Rudi udah benar, udah benar dia. Ya, gitu. Kita lanjut. Mana tadi? Lari. 107. Oh ya. Nah, kita bahas apa itu huruf qamariyah. Nah, di sini didefinisikan oleh musannif wa hiya allati yadhharu fiha nutqul lam. Ya. Wa adaduha ini berapa ini? Bahasa Arabkannya ini. Oh, 14. Wa adaduha 14. 14 harfan. Arba'ata asyara harfan atau arba'a asyrata harfan. Adat. Ya, karena yang muannas harfan kan muannas enggak? Nah, berarti itunya mujakkar angkanya. Harfan muannas. Harfan kan huruf. Gimana, Mas? Harfan. Jadi arba'a asyrata bukan arba'ata asyara. Udah kan mujakkar biasanya. Nah, gimana Mas? Ya. Mas apa? Mas. Mas Rayan? Mas Gulam gimana? Lupa. Ya, wah, lupa semua. Pak Saif, Pak Saif. Gimana Pak Saif? 14 harfan atau 14 harfan? Pak Saif. Yang pertama tuh. Hmm? 14 harfan. Lupa. 14 harfan. Arba'a asyrata harfan. Bukan arba', ha? Jadi yang mana? Arba'ata asyara harfan. Baik, Bang Budi arba'ata asyara harfan. Kalau gitu ini pertanyaan khusus untuk Bang Budi sendiri. Arba'ata asyara harfan atau arba'ata asyara harfan? Asyara harfan atau asyara harfan? Maksudnya shinnya maftuha atau shinnya sakinah? Oh, iya. Arba'ata asyara harfan atau arba'ata asyara harfan? Gimana? Gimana, Bang Budi? Bukan, saya tanya itu masalah bacaan asyarnya. Arba'ata asyara atau arba'ata asyara harfan? Asyara, maftuhah ya. Bukan asyara ya. Kenapa kok bisa maftuhah? Ada kenapa ya? Enggak, kan ada dua memang. Lafaz asyar itu ada dua. Ada asyarun, ada asyrun. Iya. Antum lihat di kamus itu. Ada asyarun, ada asyrun. Dan kapan kita asyarun, kapan asyrun, itu juga dijelaskan oleh mereka. Baik, demikian. Ya, tapi benar ya bacaan Bang Budi bahwa bacaannya adalah arba'ata asyara harfan. Kita arba'ata dan tidak arba'a dikarenakan harfan. Ya, karena haraf isim mudzakkar. Karena dia isim mudzakkar maka bilangannya berlawanan, yaitu arba'ata. Ya. Saat isimnya mudzakkar, saat ma'dudnya atau yang dihitung, saat yang dihitung mudzakkar maka bilangannya justru mu'annas, kebalikannya. Saat bilangannya, saat yang dihitung itu mu'annas, maka bilangannya mudzakkar. Nah, tapi karena di sini harf itu harf ini mudzakkar, berarti kita pakai yang arba'atu, bukan pakai yang arba'un. Saya kirain harfnya itu mu'annas karena dia harf kan mu'annas. Berarti kalau dia kan tadi kan arba'ata asyara. Iya. Arba'ata asyara harfan. Itu kalau bisa dicuma 4 aja. 4 huruf. Empat huruf. Berarti arba'atu harfin. Tetap dia mu'annas. Iyalah, tetap. Pokoknya bilangan itu dia kebalikan dari yang dihitung. Iya, dari yang dihitung, kebalikan dari yang dihitung. Kenapa bukan arba asyarota? Asyarota. Kenapa dia bukan asyaronya yang mu'annas? Baik. Pertanyaan yang bagus. Nah, untuk 10 untuk kata asyar yang ada di bilangan belasan ataupun murakkabah di adat murakkabah itu mengikuti ma'dudnya. Jadi untuk bilangan yang ada di asyar, ya untuk kata asyar ataupun 10 ya, itu kan asyar itu kan 10. Untuk 10 yang ada di bilangan belasan itu mengikuti si ma'dud. Malahan, ya bukan mengikuti si siapanya tadi, yang di depan. Bukan berlawanan dengan ma'dud. Ya bukan berlawanan dengan ma'dud tapi justru mengikuti si ma'dud. Nah, karena di sini ma'dudnya itu mudzakkar, maka 10-nya pun mudzakkar. Ya, kan, nah. Asyaronya itu udah mudzakkar kan? Arba'ata asyar. Maksudnya? Kan tadi kan harfan kan mudzakkar. Arba'atanya pakai mu'annas. Ya. Yang asyaronya enggak pakai tarabuto dia, asyar aja dia. Iya. Ya, kan? Ngikuti madud. Lawan dari madudnya. Ngikut madud. Bukan lawan, kalau yang lawan dari madudnya justru empatnya itu. Oh, lawan dari angka empatnya. Empatnya kan mu'annas, asyaronya mudzakkar. Ya. Itu empatnya mu'annas gara-gara si ma'dudnya mudzakkar begitu. Nah, demikian. Berarti Ustaz kalau misalnya dia harfatan ini umpama mu'annas. Umpama mu'annas ya. Umpama anggap ajalah ada kata harfatan di sana ya. Iya, anggap ada kata harfatan berarti arba'a asyrata harfan harfatan. Begitu. Arba'a asyrata ya. Iya, arba'a asyrata harfatan. Nah, terkait masalah harakat syin yang ada di kata asyar itu juga ada dua. Ya, syakal syin yang ada di kata asyar itu ada dua. Ada sesekali syakalnya sukun, sesekali syakalnya fathah. Nah, dia sukun apabila ma'dudnya mudzakkar dan dia fathah apabila ma'dudnya mu'annas. ribet ya. Ribet. Arfan nanti asyara atau asyara? Asyara. Kalau dia mu'annas asyara, bersakal. Kalau dia mudzakkar asyara. Masyaallah. Oh. Kau ini. Pahamin? Pening ya? Pening. Paham kan? Masuk. Udah pahamnya aja lah. Nanti jadi malu nonton. Kira paham aja kita. Ada. Ini kalau mu'annas dia sukun. Iya, kalau mu'annas dia sukun, kalau mudzakkar dia fathah. Buktinya adalah untuk supaya mudah, buktinya adalah ahada asyara kaukaba. Lihat, perhatikan ahada asyara kaukaba, asya. Ya, itu aja ngingatnya. Karena kan kalau ayat itu kan kita ingat ya. Ya, surah Yusuf. Nah, jadi berarti yang sukun lawannya. Di situ kan kaukab. Kaukab kan mudzakkar. Ya kan gitu. Kaukab kan mudzakkar. Ahada asyara. Oh, berarti kalau yang mu'annas sukun. Kalau yang mu'annas sukun. Gitu aja ngingatnya. Baik. Ya itu cara ngingatnya. Harus les khusus. Iya memang iya sih. Sebenarnya memang iya juga sih. Soal bilangan ini kadang-kadang harus les khusus. Orang tuh bilang nanti perkenaan kita. Beda lagi. Kalau di pondok yang penting 14 aja dia. Wah ada 2-14 huruf gitu ya. Baru dia mesti dia lah. Baru dia telah datang 27 murid lagi-lagi mesti. Baik. Nah jadi kira-kira gitulah untuk permasalahan, maksudnya simpa, pembahasan awal ya, bukan kira-kira, pembahasan awal untuk masalah adat yaitulah tadi seperti yang kita terangkan. Dan hasil dari bacaan 14 di sini adalah wa'ada duha 14 harfan wa hiya hamzah ba jim ha kha ain ghain fa qaf kaf mim ha waw ya. Nah ini adalah huruf-huruf qamariyah namanya. Kenapa huruf ini dinamakan dengan qamariyah? Karena saat alif lam ya, bertemu dengan salah satu dari huruf-huruf ini, lamnya itu dibaca jelas seperti yang dikatakan di sini. Wahiyallati yadhharu fiha nutqul lam. Jadi huruf-huruf qamariyah ini membuat lam itu dibaca secara jelas. Tapi kalau dimajaskan pun agak bisa saja. Kalau bulan kita pandang agak bersilau. Kan bersilau. Jadi nampak yang satu enggak nampak gitu ya. Itu kalau misalkan kita cocokologikan ya. Tapi cocokologi itu bukan berarti enggak, bukan berarti salah ya, enggak ya. Cocokologi itu bukan salah. Kadang-kadang banyak teori ini memang akibat ataupun hasil dari cocokologi ya. Hanya saja cocokologinya batil atau sahih, itu aja tinggal permasalahannya kan ini ya. Jadi cocokologi itu enggak salah. Yang salah itu adalah kebatilan dari cocokologi tersebut. Nah, kalau batil, batillah dia, kalau sahih, sahihlah dia. Kan gitu ya. Batil karena semua ini memang cocokologi ya. Apalagi kalau antum semakin mendalami nahwu, itu mereka kayak enggak apa namanya itu ya. Kayak ul apa kayak ini kayak lihai ya. Ah, lihai gitu. Lihai, ya. Apa kalau lihai itu apa? Siapa? Gesit. Iya, biasanya kalau ke binatang kita ngistilahkannya kemana itu? Kan biasa ngular ya? Ngular ya bilangnya. Itu iya, jago kali ngular. Iya. Nah itu. Mereka nanti kalau antum baca, ini kayak ngular ini, yang ngeles-ngeles. Ini kayak ngeles ini. Ada aja. Iya, ada aja nanti. Ya seperti kata Syekh Utsaimin, di mana mereka ini ya, maksudnya an-nuhat, ahli nahwu itu apa? Dia ngistilahkannya dengan apa bahasanya lupa saya. Coba antum lihat di kamus itu lihai apa bahasa Arabnya? Lupa saya bahasa Arab lihai. Ya. Yeah. Iya di jerumiah ada dia bilang itu. Dahi ya. Bukan. Makir. Hah? Makir. Bukan yang itu. Makar. Bukan lihai. Ya. Terus ada lagi nggak di bawah-bawahnya? Kasirol. Lihai. Lupa saya kok lupa Fahim. Saya masa. Ah itu dia. Iya. Inilah Fatin. Itulah dia. Baik. Fatin bang. Ini Fatin. Jadi mereka itu lihai gitu ya. Baik, itu dia bahasanya di situ di syarah jerumiah. Ya, Syekh Utsaimin. Baik, kita lanjut ke oh, belum ya. Wa inda dukhuli al ala kulli ismin yabda'u bi harfin qamariyyin tuntaqul lam, ya tuntaqul lamu sakinatan wa yuntaqul harfu al-awwalu min al-ismi kama huwa. Dan ketika al ini, ya ketika al ini masuk ke salah satu isim yang hurufnya dimulai dengan huruf-huruf qamariyah ini, ya salah satu dari huruf-huruf qamariyah ini, maka lamnya pun dibaca sukun, ya dibaca sukun. Jadi tuntaqul lam sakinah, jadi lamnya itu dibaca sukun dan huruf yang pertama dari isim tersebut pun dibaca sebagaimana adanya. Jadi huruf yang pertama itu pun juga dibaca sebagaimana adanya. Nah, kama gitu. Hua, ya. Iya, kama hua, sebagaimana adanya. Seperti dia. Iya, sebagaimana dia, ya. Iya, sebagaimana dia ada gitu ya. Maksud, ya, sebagaimana adanya lah kalau bahasa kita. Ala kadarnya. Ala, bukan ala kadarnya, sebagaimana adanya, ya. Iya, sebagaimana adanya. Nah, jadi al ketika memasuki suatu isim yang mana isim tersebut huruf pertamanya itu dimulai dengan huruf-huruf tadi, huruf-huruf qamariyah yang 14 itu, maka lamnya dibaca sukun, ya. Lamnya dibaca sukun dan huruf yang pertama dari isim tersebut pun dibaca sebagaimana adanya. Oleh karena itu benarlah tadi definisi dari huruf qamariyah allati yadhharu fiha nutqul lam, yang mana lamnya itu dibaca jelas, ya dibaca zahir. Ya, maksud zahir adalah lawan dari id, idgham. Oh, baik, pertanyaan yang bagus. Iya, pertanyaan yang keren. Baik, kenapa? Iya, ini baru mantap ya kan? Ini kritisnya bagus nih, kan ini. Ilang ada. Bukankah dhamir munfasil itu seharusnya apa? Di depan. Iya, kan begitu. Ya kok bisa di sini pula? Gimana ceritanya kan gitu? Syarat satu lagi setelah ilah. Ini bahkan ilahnya pun enggak ada. Gimana ceritanya ini? Kan gitu ya. Enggak ada ya. Iya, enggak ada ilah di sini. Kama huwa. Ya kok bisa huwanya di belakang taib? Anun tahu ma itu apa? Mausul. Iya, isim mausul. Isim mausul butuh apa? Jumlah silah. Iya. Jumlah. Jumlah itu berarti apa? Mubtada. Iya, diawali kalau enggak fi'il fa'il mubtada khabar. Nah, jumlah itu kan berarti berawal dia. Gitu, San. Jadi berarti ini berawal di mana huwa itu dimulai dengan huwa gitu loh. Maksudnya ini memang bermula dari huwa. Karena dia jumlah silah, walau di sini khabarnya dibuang ya. Ya itu kalau masalah dihapus nanti kita bahas lagi ya. Tapi yang jelas memang dia itu di awal. Kenapa? Karena dia di awal jumlah. Ya kan kita bilang bahwa dhamir munfasil itu di awal jumlah dan yang terletak setelah ma itu adalah jumlah. Walau dia nanti jumlahnya ini milik si ma. Maksudnya milik si isim mausul. Tapi yang jelasnya kan dia jumlah dan huwanya berada di awal jumlah ya sudah. Kan gitu. Gua mau jumlah bisa kan? Silah, kan tadi di atas. Tadi di atas isim mausul ismun ma'rifatun yadullu ala muayyanin biwasitati jumlah sama silah. Jumlah ba'dahu. Kan gitu ya. Yang mana jumlah tersebut dinamakan silatal mausul. Jadi huwa ini bisa dikatakan jumlah gitu. Serta khabar yang dibuang. Iya, serta khabar yang dibuang itu adalah jumlah. Ya, serta khabar yang dibuang itu adalah jumlah, berarti huwanya terletak di depan. Makanya mengartikannya sebagaimana dia ada berarti mau iya. Juga nih. Iya, huwa maujudun memang. Maujudun. Iya. Jadi huwa maujudun, kama huwa maujudun. Iya. Itulah aslinya. Kama huwa maujudun. Nah, huwa maujudun, dia ada. Kan jumlah dan huwanya di depannya sudah. Jadi enggak menyelisihi kaedah. Pertanyaan bagus Mas Santo. Masyaallah. Nah, kama ini konsider sama isim mausul. Benar. Satu kalimat. Iya, enggak. Jadi dua kalimat. Kafnya huruf jar, ma-nya isim mausul. Benar. Sebagaimana apa saja dia ada gitu nih. Jadi kama huwa. Maujud itu kan harga mati mahzud gitu. Kayaknya enggak memang enggak pernah mau dilapasin maklum gitu ya. Ya memang karena itu. Jadi terhapusnya kalimat-kalimat itu dikarenakan maklumnya kalimat itu. Enggak bakal ada kata maujud. Iya. Sama kayak kita, sama seperti kita adalah enggak pernah kita lafazkan karena apa? Karena maklum. Muhammad adalah orang yang ganteng. Tapi kita cukup bilang katakan Muhammad ganteng. Kenapa? Karena adalah itu kalimat maklum. Jadi kita buang. Pasti maklum ada di situ gitu. Maklum dia ada di situ. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Baik. Contohnya apa? Seperti al-ardu. Kita bisa lihat di situ. Al-ardu di mana alif lam. Maksudnya lamnya, lam yang ada di al itu kita baca secara jelas. Al-busru. Al-jamalu dan sebagainya. Kemudian huruf samsiyah. Apa itu huruf samsiyah? Hiya allati la yadhharu fiha nutqul lami wa al-bi'ru ya. Al-arbu al-bi'ru. Oh, di situ bi'ru, di sini busru. Ya. Huruf ta. Al-busru. Iya. Coba lihat kamus, saya pun enggak tahu arti busrun. Baikul, itu apa baikul? Busru apa bi'ru? Al-bi'ru. Bi'ru kan? Bi'ru juga. Coba ada enggak arti busru? Kalau memang salah ya busru lah. Busru ya. Yang kita kami lain. Asli ya. Bahasa banyak. Ada yang bantu-bantu, ada yang bantu-bantu. Ini ada salah. Busru juga. Anda punya? Oh, sama ya punya Mas Joko sama ya. Baru terjemah. Iya, sumur biru. Al-biru di sini biru. Iya, coba lihat dulu. Enggak ada enggak di kamus kata busrun? Mas apa? Mas apa namanya Mas Ridwan? Ada kata busrun di kamus? Coba tulis busrun. Ada nggak kata busrun di kamus? Nggak ada. Berarti ini yang salah. Ya yang benar punya Mas apalah Al-Bi'ru. Ya punya punya Mas. Yang busuro kan? Busaro kan? Busrun. Iya busrun. Basaro. Fathah dia basya. Atau basro. Nggak sa huruf sa. Iya ba basro. Albas tapi dia fathah enggak domah dia baknya. Basro. Oh, itu fiilnya ya. Enggak ada enggak kata busrun. Kata busrun ada enggak di situ? Basro, basrotu. Jadi terjemahan apa dia? Enggak ada. Basrun ada bas. Iya, itulah. Oh, basrun ada, busrun enggak ada? Busrun enggak ada. Salah penulisan ini. Ya enggak tahu lah ya, bisa jadi salah cetak lah memang. Ya mungkin albi'ru maksudnya. Atau bisa juga ba'tsara tapi bacaannya bukan busrun melainkan basrun gitu ya. Ya, wallahu alam. Bisrun apa? Tapi yang jelas di kamus masih ada ya, ba, fa, ro itu masih ada di kamus. Oh, masih ada. Berarti ya Roma enggak ada harokannya. Iya, iya. Ya bisa ini ada dua kemungkinan. Salah cetak hurufnya atau salah cetak hanya salah cetak harokatnya. Birun. Enggak, kalau itu ada lah. Kalau itu kan kita udah kenal ya kata birun itu. Kata ini yang enggak kenal kita, kurang mufradat. Rawanya cetak yang birun. Birun ya. Buku yang kuning-kuning ini. Kami ketiga ini. Itu memang birun. Birun ya. Kalau yang baru di ini. Malahnya ya. Kamu di salah cetak. Baik, kita lanjut ke hurufun syamsiyah. Ya, hurufun syamsiyatun hiya allati la yadhharu fiha nutqul lami wa adaduha 14 harfan wa hiya, jadi berarti sama ya, 14 juga. Cuma yang dimaksud dengan huruf syamsiyah ini adalah huruf yang tidak jelas gitu ya. Tidak jelas pembacaannya, maksudnya tidak tampak pembacaannya. Dengan kata lain, ya dia idgham kepada huruf setelahnya. Wa hiya ta tha dal dal ra zai sin shin sad ba ta wa lam nun. Wa inda dukhuli al ala kulli ismin yabda'u bi harfin syamsiyyin, dan ketika al masuk ke salah satu dari ketika al masuk ke sebuah isim yang isim tersebut dimulai dengan salah satu huruf-huruf syamsiyah ini, la tuntaqul lam itlaqan, maka lamnya pun tidak dibaca secara biasanya ataupun secara itlaq, secara mutlak. Wa yusaddadul harfu al awwalu minal ismi, dan ditasydidkanlah huruf yang pertama dari isim tersebut. Ya kalau bahasa kita, bahasa Arabnya ya, maksudnya kalau bahasa di nahunya sebenarnya harus dikatakan dengan mengatakan apa, yudghamu ilal hurufi, yaitu diidghamkan kepada huruf tersebut, di mana lamnya diidghamkan kepada huruf tersebut. Nah demikian ya. Adapun kalau bahasa yusaddad ini ya, bahasa tasydid ini bahasa sekarang gitu ya. Kalau bahasa dulu mereka lebih menggunakan istilah diidghamkan ketimbang dengan bahasa mentasydidkan. Jadi intinya la tuntaqul lam itlaqan. Jadi secara tidak dibaca secara mutlak gitu ya. Lamnya tidak dibaca secara mutlak, hanya saja huruf yang pertama itu ditasydidkan sehingga jadilah bacaannya at-tilmidhu, ath-thalju, ad-dawhatu, adh-dhibu dan sebagainya. Wallahu alam. Malhudah, ada catatan. Bimunasabatil kalam anil hurufil qamariyati wal hurufil syamsiyati tajadurul isyaratu ilas sunnatil ilas sanatil qamariyati was sanatil syamsiyah. Hubungan pembicaraan tentang huruf qamariyah dan huruf syamsiyah ini ya, itu tajadur itu memunculkan ya? Ditunjukkan. Layak untuk ditunjukkan. Oh, ditunjukkan ya. Jadaro. Pantas kan? Hah? Sesuai, pantas sesuai. Oh iya benar. Tajdurul isyarah. Jadi pantas ataupun iya sesuai dengan isyarat kepada tahun qamariyah dan tahun syamsiyah. Wassanatul qamariyah hiya tamamusnatai ashrata dawratin lil qamari hawla al-ardi wa hiya asasut taqwim al-hijri, dan tahun qamariyah itu sempurnanya 12 kali putaran ya, 12 kali putaran bulan sekitaran bumi, betul, hawla al-ard ya, sekitaran bumi. Jadi 12 putaran bulan sekitaran bumi. Wahia asasut taqwim al-hijri, dan ini merupakan dasar ataupun landasan di dalam menetapkan tahun hijriyah. Ya, kalender hijriyah ya, benar, kalender hijriyah. Amma sanatus syamsiyah, adapun tahun syamsiyah ya, kalau bahasa kita tahun Masehi, fahiya miqdaru qit'is syamsi al-buruj isna ashara wa hiya asasut taqwim al-miladi. Adapun tahun Syamsiyah, maka ini apa namanya? Iya, kadar penetapan matahari ya. Ya ini kadar penetapan matahari al-buruj apa? Ikhwan. Bintang. Hmm? Bintang. Sama izatil buruj. Qat isyamsil buruj. Oh begini, iya. Jadi apa namanya tuh? Maka tahun Syamsiah ini ialah, ya tahun Syamsiah ini adalah mikdar apa? Diartikan mikdar di situ, di sini diartikan apa mikdar? Tempuh, jarak tempuh. Iya betul, jarak tempuh ya. Jadi adapun tahun Syamsiah itu, maka jarak tempuhnya, jarak tempuh ketetapan apa namanya, ketetapan matahari selama setahun. Berarti ini bacaannya al-buruja ya, bukan al-buruja. Jadi fahiya miqdaru qat'i syamsi al-buruja. Ya, jadi fahiya miqdaru qat'i syamsi al-buruja. Sebagai mafulumi dari qata ya. Baik, jadi bintang-bintang yang 12 ya, bintang-bintang yang 12 wahya asasut taqwim al-miladi, dan ini merupakan dasar penetapan kalender miladi ataupun Masehi. Kayak ya. Ya, miladi maksudnya kelahiran ya, maksudnya kelahiran Isa al-Masih. Ya demikian. Enggak, ini penetapan tahun apa, penetapan kalender. Di dalam menetapkan kalender di mana ya. Nah itulah dia penetapan kalender itu. Jadi penetapannya adalah apa namanya tadi, mikdar diartikan jarak tempuh ya. Iya, jarak tempuh penetapan matahari dengan bintang-bintang yang 12. Nah begitu. Al-Burujal Isna Asyara ya, ini sebenarnya enggak terlalu, ini istidrot ini ya, melebar. Ya ini hanya istidrot aja ya, melebar. Baik. Ini. Hah? Malhudatan. Ini ya bi munasabatil kalam. Baik, apakah ini jumlah ataupun bukan jumlah? Ya. Yeah. Tadi kalau kita tadi apa? Jarak tempuh. Hmm. Kalau waktu tempuh, Mbak. Oh, bisa juga ya waktu tempuh. Iya, waktu tempuh. Iya, waktu tempuh, mikdar waktu tempuh. Jadi waktu tempuh tetapnya matahari di 12 planet gitu ya, di 12 planet gitu. Jadi waktu tempuh tetapnya matahari di 12 planet. Zaman. Mikdar. Apa itu tamyiz? Pemangan tamyiz. Enggak lah, kalau mikdar sebenarnya bukan isim zaman dan juga bukan isim makan malahan. Justru isim Allah ini. Iya, seperti miftahun. Iya, seperti miftahun. Tamyiz sama. Ya, isim Allah. Ukuran nih. Terus apa, timbangan. Iya, gitulah kira-kira. Kiri nih ngomong. Iya kan? Isim Allah ini. Ya seperti miftahun. Kalau dia isim makan ataupun isim zaman, makdar ya. Makdarun. Iya. Makdar atau makdir kan gitu. Hah? Nah, tayyib, adapun pertanyaan Bang Budi untuk bimunasabati, ya bimunasabatil kalam yani al-hurufil qamariyah wal huruf asy-syamsiyah, apakah ini jumlah atau bukan jumlah? Maka saya jawab bahwa ini adalah jumlah. Dan jumlahnya jumlah apa? Maka jawabannya adalah jumlah fi'liyah. Mana fi'ilnya? Tajaduru. Mana fa'ilnya? Al-isyaratu. Lalu bimunasabatil kalam ini apa? Muta'alliq. Ya, muta'alliq bagi kalimah tajaduru. Jadi aslinya tajadurul isyaratu ilas sanatil qamariyati was sanatil syamsiyati bimunasabatil kalami anil hurufil qamariyati wal hurufil syamsiyah. Begitulah ini. Iya. Ya. Karena seperti yang sudah kita bilang tadi ya, muta'alliq itu bisa di mana-mana ya. Nah begitu. Oh kan ngamuk kan? Kadang memang bahasa itu sebanyak maju mundur nanti kan. Maju mundur. Ya, sedikit lagi ya. Kita selesaikan. Wa syuhurut taqwim al-hijri. Ya, ini lagi-lagi masih ke situ pembahasannya. Ya, jadi syuhur takwim al-hijri ay asyuhurul qamariyah. Jadi bulan-bulan yang ditetapkan di kalender hijriyah ataupun bulan-bulan qamariyah adalah al-Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir dan seterusnya. Ini sudah kita hafal lah itu ya. Kemudian wasyuhur takwim al-miladi. Kemudian tahun Masehi bulan-bulannya adalah Yanayur. Januari. Maksudnya Januari ya. Yanayur. Februari, kemudian Maret, tapi ini kalau di bahasa yang lainnya itu namanya Kanunus Tsani, kemudian Syabat, kemudian Adar, kemudian Nisan, ya Ayar dan seterusnya, yaitu ini Nisan April berarti ya, apa namanya ya, inilah nama-nama yang ada di apa ya, ya kalau Mayu itu Ayar, kemudian Yuniu, ya, ya, kemudian Yuliu, ya, memang itu ya Yuliu, kemudian Agustus, ya, ya Agustus, kalau ada pun bahasa ininya Abun, kemudian Septambir, ya, ya Septambir atau Saptambir, ya. Septambir kalau enggak salah. Septambir ya, sama ya, berarti Septambir. Ya, Ailulu. Ya. Kemudian Oktober. Ya, Oktober. Kemudian Tashrin ya, Tashrinul Awal, lalu November. Tashrinul Tsani dan Disember. Ya, Kanunul Awal. Lah itu lah. Nah demikian. Ya karena memang bahasa Arab kan tidak seperti bahasa lain ya. Bahasa yang... Armayu bisa. Iya. Disamar. Kalau Arab Melayu ya. Kan Melayu. Iya yang keenam. Yang keenam apa ini? Oh macam-macam isim ma'rifah. Iya. Al-mudhafu ila ma'rifatin. Jadi isim ma'rifah yang keenam adalah yang disandarkan kepada isim ma'rifah. Jadi yang disandarkan ataupun yang diidhafahkan kepada isim ma'rifah, maka itu ma'rifah ikhwah. Jangan sampai salah ya. Yang diidhafahkan kepada isim ma'rifah, maka dia termasuk isim ma'rifah. Apa itu al-mudhafu ila ma'rifatin ismu nakiratin iktasabat ta'rif min idhafatihi ila ismin ma'rifatin. Jadi al-mudhafu ila ma'rifah itu adalah isim yang di... yang disandarkan gitu ya, ataupun yang ini sempat debat semalamnya ahli muhat antara sandar dengan bersambung itu soalnya bersambung kan mutasil dia. Gimana beda disandarkan dengan disambung, bersambung dengan isim ma'rifah, sambung kan nyatu dia atau bersandar dengan idhofah. Taib, kalau misalkan antum pakai bahasa Arab maka antum nggak bisa bilang tattasilu ila ma'rifatin ya. Tapi tudhafu ila ma'rifatin. Jadi enggak bisa menggunakan kata tattasil. Adapun kalau bahasa Indonesia, maka saya enggak tahu makna bahasa Indonesia ini bersandar atau bersambung itu sama atau beda. Saya enggak tahu ya. Tapi yang saya tahu kayaknya yang namanya bersambung tuh kayak kereta api bersambung. Adapun yang namanya bersandar kayak sapu yang kita sandarkan ke dinding itu namanya bersandar, enggak kita bilang bersambung ya. Iya. Nah, wallahu a'lam itulah yang saya tahu ya. Jadi artinya berarti bersambung dan bersandar dalam bahasa Indonesia juga berbeda. Nah, karena berbeda berarti sesuaikanlah, tempatkanlah pada tempatnya masing-masing. Kalau demikian. Sambungnya kayak semua kalimat jadi kalau sambung kalau bilang bersambung ini. Ini kan dia isim nakirah yang disambung kepada isim ma'rifah. Iya deh. Mana? Bentar ya. Mana tadi? Isim nakirah. Iya, isim nakirah yang di andarkan. Bukan. Iktasaba ini yang mengikut. Bukan apa namanya? Yang apa namanya itu ya? Yang terpositif ta'rif gitu ya. Kasaba itu kan meraih. Yang teraih ta'rif gitu loh. Iktasabat ta'rif. Jadi yang teraih ta'rif. Yang apa ya? Yang menjadi ta'rif lah kalau kita bahasa kita gitu. Atau isim nakirah yang menjadi ma'rifah gitu aja lah bahasa mudahnya. Jadi ismu nakiratin iktasabat ta'rifa. Isim nakirah yang meraih ta'rif gitu loh. Ya, atau dengan kata lain isim nakirah yang menjadi ma'rifah. Nah, menjadi ma'rifah karena gara-gara apa? Bi'idhafatihi ila tarikh. Sandarkan dengan yang lain. Ya kan gitu ya? Bi'idhafatihi ila ismi ila ismin ma'rifatina. Nah. Kalau dia disandarkan ke isim nakirah. Ma'rifah juga. Enggak, nakirah. Nakira. Ya, tetap nakirah. Nakira. Karena di sini dikatakan al-mudhafu ila ma'rifatin. Enggak, tapi yang itu Ustaz, engkau idah malam itu kira yang mana? Yang di ya, Mausufan. Mausufan. Baru Udifa, Nakiro. Yang di kemarin. Oh, itu lain bab, Ikhwa. Ya, maksudnya kan kan jadi si Ma'rifah, Ustaz. Enggak lah, itu lain bab. Permasalahan kalau yang kemarin itu, permasalahan isim itu boleh, mubtada itu boleh Nakiro. Oh, Nakiro. Ya, artinya berarti mubtada itu ya Nakiro. Kalau dia Ma'rifah, yang ngapain dibahas? Emang ngapain disebutin kan? Nah, dia boleh sim nakiro kalau nakiro itu sandar mudhofun lainnya nakiro. Begini, ya, mubtada boleh nakiro, mubtada boleh nakiro apabila nah, dia itu diidhafahkan kepada nakiro. Nah, jadi apabila suatu kata itu diidhafahkan kepada nakiro, maka dia boleh jadi mubtada. Contoh. Tapi dia nggak boleh jadi ma'rifah ya? Contoh. Baitun. Nakiro kan? Kan begini ya. Nakirah, maka ini enggak bisa jadi mubtada. Enggak bisa jadi mubtada kecuali kalau kita idhafahkan kepada kata rajulin. Ya, rajulin. Baitu rajulin, maka bolehlah baitu rajulin ini menjadi mubtada walaupun dia nakirah. Nah, walaupun dia nakirah, berarti dia tetap nakirah walaupun sudah diidhafahkan. Tetap nakirah. Hanya syarat boleh jadi ma'rifah. Boleh jadi mubtada. Itu aja. Namun dia tetap nakirah. Iya. Jadi tetap nakirah. Nah, dan yang ma'rifah itu adalah apabila dia diidhafahkan kepada yang ma'rifah pula. Nah, begitu. Baik. Cuma syarat ya, syarat untuk bisa jadi mubtada. Namun dia tidak berubah menjadi ma'rifah. Dia menjadi ma'rifah. Al-mu'arraf ila ma'rifatin itulah yang al-mudhaf ila ma'rifatin itulah yang dia menjadi ma'rifah. Kalau enggak ya enggak. Nah, jadi yang dimaksud dengan al-mudhaf ila ma'rifah adalah ismu nakiratin, ya ismu nakiratin iktasabat ta'rifa min idhafatihi ila ismin ma'rifatin. Jadi isim al-mudhaf ila ma'rifah itu sebenarnya adalah isim nakirah yang menjadi ma'rifah sebab diidhafahkan kepada isim yang ma'rifah. Seperti contoh kitabut tarikh. Kitab itu adalah isim nakirah yang menjadi ma'rifah karena diidhafahkan kepada at-tarikh. Kenapa at-tarikh ma'rifah? Sebab at-tarikh al-mu'arraf bi-al. Nah, begitu. Wa qad sabaqa syarhul mudhafi wal mudhafi ilaihi fil juz'il awwali minal kitabi, yang nanti akan kita bahas tentang tarkibul idhafah ini di juz yang pertama. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, terkait macam-macam isim ma'rifah adalah al-munada al-maqsudu ta'yinuhu. Nah, ini walaupun dia nakirah tapi ma'rifah. Di mana al-munada al-maqsudu ta'yinuhu ini adalah isim nakirah yang menjadi ma'rifah gara-gara dimaksudkan pemanggilannya. Iya. Dia bin nida'i. Jadi dimaksudkan pemanggilannya min qasdihi bin nida'i. Wa qad sabaqa syahul munada al-maqsud ta'yinuhu fil juz'il awal minal kitab. Dan permasalahan al-munada al-maqsud ta'yinuhu ini juga nanti akan kita bahas di pembahasan al-munada di juz yang pertama dari kitab ini. Wallahu a'lam bishawab, wa billahi taufiq wa hidayah, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, tapi saya